bagaimana hukumnya mengusahakan keinginan umroh orang tua? Memang bukan kewajiban bagimu mengumrohkan orang tuamu. Akan tetapi tanda kasih dan cinta atau untuk menyenangkan orang tua adalah suatu yang besar di hadapan Allah. Sampai katanya mengesampingkan keinginan istri beli motor. Tidak wajib bagimu untuk belikan motor istri, Pak. Yang wajib adalah memberi nafkah, agar makan dan seterusnya. Hidup tidak harus pakai motor, ada angkot kan. Jadi perlu kita komunikasi yang baik dengan istri. Kita bicara dengan istri yang baik. Saya ingin mengumrohkan Umi, tapi masih dicukupi keluarga. Ini banyak enggak punya motor, tenang, senyum udah setiap pagi. Enak pakai angkot, naik motor enggak bisa tidur, di angkot tidur. Ya. Jadi saudara yang bertanya, asalkan urusan keluargamu sudah kau cukupi, urusan nafkah, pendidikan, ini yang wajar, tidak harus pendidikan kelas mahal. Boleh Anda berpikir tentang ibunda Anda. Adapun motor bukan sebuah kewajiban dan bukan sesuatu yang darurat, dorui saat ini tidak. Enggak punya motor pun orang bisa kemana-mana. Apalagi sekarang pasar, ada yang pasar datang ke rumah kita, sayur keliling. Enggak usah pergi ke pasar ya. Warung-warung sudah banyak rumah kita. Bukan kayak dulu misalnya jauh-jauh harus pergi ke pasar sana. Cuman biasanya semakin mudah itu semakin banyak keinginan. Jadi kalau Anda, asalkan keluarga Anda sudah Anda cukupi, lalu Anda perlu komunikasi yang baik dengan istri. Saya ingin mengumrohkan ibu bapak saya terlebih dahulu. Tentunya bukan ibu bapakku saja. Giliran nanti ya bapak ibumu dong, kita utamakan orang tua saja deh biar seneng. Ketahuilah, menyenangkan, menggembirakan orang tua mengundang keberkahan yang tidak bisa dikira-kira. Kalau kita mengeluarkan 9 juta atau 20 juta untuk umrah orang tua, maka ketahuilah Allah akan beri sesuatu yang dahsyat. Tidak hanya sebegitu, enggak bisa dikira-kira. Cuma ingat, kebutuhan di rumah harus dipenuhi dulu. Jangan sampai istrinya sama anaknya, nak, kamu enggak usah makan ya dalam 2 bulan, 3 bulan ini. Abah mau nabung. Enggak boleh itu. Alhamdulillah, ini lagi mendengarkan. Dan istri Anda insya Allah istri yang solehah. Tidak akan memaksa beli motor insya Allah ya. Cuman ingat, Anda tidak wajib membelikan motor istri, tidak wajib juga mengumrohkan orang tuh, sama-sama tidak wajib. Akan tapi makna keutamaan, dan termasuk yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, termasuk di acara di MNC, kami ingatkan bahwasanya carilah kebahagiaan dalam rumah tangga dengan membantu pasangan untuk berbuat baik kepada orang tuanya, pasanganmu. Kalau Anda seorang suami, istrimu istrimu untuk berbuat baik pada orang tuanya. Seorang istri ngingetkan suaminya untuk berbuat baik sama orang tuanya. Jangan sampai ada istri ngelihat suaminya mau berbuat baik dengan orang tuanya, ngedumel cemberut. Wih, ini betul-betul. Itu adalah setan yang pakai kerudung. Wong suaminya mau berbuat baik sama bapak ibunya kok dicemberutin, subhanallah. Dan asal tahu ibu, itu mengikis cinta. Mengikis cinta. Sehingga seorang suami tiba-tiba hidup sama seorang istri hanya mengatakan, ah, apa boleh buat, ya sudah telanjur punya anak. Sudah enggak ada cinta. Karena apa? Istrinya tidak pernah cinta kepada bapak ibunya sang suami tersebut. Hati-hati ini. Kita pernah dengar suatu ketika ada semacam itu. Karena suami mikir juga, ya Allah, istriku kok sama ibu enggak peduli. Padahal ibuku yang menyusuiku. Ibuku yang mendidikku. Ibuku. Cintanya kepada ibu tidak bisa dipungkiri. Cuman karena tanggung jawab sudah punya anak, akhirnya apa? Diam dia, enggak beri macam apa. Cuman sebetulnya terkikis itu cinta. Hati-hati. Wahai para suami, jangan sampai istri kita sudah enggak punya cinta kepada kita gara-gara kita tidak peduli dengan bapak ibu istri kita. Awas ini. Karena ada yang semacam ini. Mengikis cinta sehingga ada suatu kita orang hidup, aduh, saya sudah enggak ada cinta. Dia karena punya anak saja. Apa sih cinta? Sampai ngomong itu cinta atau apa sih? Pisah biasa. Ketemu biasa, biasa saja. Tanya kebutuhan saya kayak binatang, selesai. Gak ada cinta. Itu biasanya terkikis macam-macam sebabnya, diantaranya kayak begitu. Seorang istri melihat suaminya berbuat baik sama ibu bapaknya, cemberut. Seorang suami melihat istrinya ingin berbuat baik sama bapak ibunya, sudah ngancem. Kamu kalau begitu terus pulang ke sana-sana. Innalillah, maaf itu ya. Kita perlu belajar kebaikan dan kemuliaan.